Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi, surat Al-An'am ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zaril ladzina takhuzu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa zakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'a wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika ladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun." Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain dari Allah. Dan jika dia menembus dengan segala macam tembusan pun, niscaya tidak akan diterima itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas bukan untuk umat Islam secara umumnya, tetapi kemudian bisa dikaitkan juga kepada kaum muslimin. Di sini Allah berkata kepada kita semua untuk tidak menjadikan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau teman. Tinggalkanlah mereka. Karena apa? Berteman orang yang menjadikan agama main-main dan senda gurau akan berdampak negatif bagi kita umat Islam yang menjadikan agama kita suatu keagungan dan keniscayaan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jangankan mempermainkan agama, mempermainkan nama besar orang tua saja, kita sebagai anak bisa menimbulkan marah. Misalnya disebutkan nama orang tua kita, atau kata Ustaz Ardian sesering mengilustrasikan, ditulis nama orang tua kita di kertas, kemudian kertas itu dipijak-pijak, kita marah. Toh itu cuma selembar kertas yang hanya ditulis nama. Ini masih terkait dengan orang tua yang kita cintai. Untuk itu juga, agama jangan pernah dipermainkan. Karena apa? Karena agama inilah jalan kesuksesan kita untuk mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Bagaimana Ustaz Ardian saya melihatnya? Iya, kalau kita melihat memang ayat ini semacam peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia agar tidak menjadikan agama itu sebagai suatu permainan dan hal-hal yang itu dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya dan dengan menghalalkan segala cara. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk wadharil ladzina takhadhu, tinggalkan. Artinya jangan berteman. Nah, mungkin tegur sapa oke, tetapi untuk duduk bersama, bertukar pikiran, apalagi menjalin tali silaturahim dengan dia dalam artian yang baik, ini tentu tidak dilakukan. Karena apa? Karena bisa saja kita terkontaminasi dengan pola pikir yang seperti itu. Oleh karena itu, kalau saya melihat di dalam hal yang seperti ini tidak ada pernah kata coba-coba gitu. Coba-cobalah kawan sama dia, nanti mudah-mudahan saya bisa mempengaruhinya. Ya, takutnya bukan kita yang memberikan pengaruh kepada dia, dia yang mempengaruhi kita. Itu yang ditakutkan kepada orang-orang yang seperti ini. Artinya orang-orang yang memang sudah dalam pemikirannya itu terjadi kesesatan. Mm-hmm. Ya, wacana-wacana yang dia kembangkan itu wacana-wacana kesesatan. Kemudian kita masih juga berteman dengan dia. Mm-hmm. Nah, ini yang ditakutkan, kita yang terkontaminasi. Oleh karena itu dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada hambanya, wadharil ladzi, tinggalkan. Tinggalkan. Ya, tinggalkan mereka-mereka itu. Nah, kita melihat juga Ustaz, mm-hmm. bahwa ada orang yang menjadikan agama itu hanya sebagai lip service. Mm-hmm. Nah, hanya sebatas pada ucapan dan omongan belaka saja, mm-hmm. begitu. Tidak pada aktualisasi dan praktek yang sebenarnya. Nah, ini seperti yang Ustaz katakan di awal tadi, bukan hanya terjadi pada orang lain, tapi umat Islam itu juga sekarang ini sudah menderita penyakit yang seperti itu. Bahkan mungkin penyakitnya sudah akut, begitu. Mm-hmm. Banyak orang yang mengerti, tahu akan kewajiban sholat lah, contoh yang paling mudah kita pahami. Tetapi betapa banyak juga orang yang dengan mudah melalaikan kewajiban sholat itu tadi, Ustaz. Iya, jadi benar sekali kata Ustaz Ardiansyah, bahwa tinggalkanlah ini merupakan satu tahap untuk menjadi mukmin yang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Mungkin kita pernah bergaul dengan orang-orang yang membuat kita tenggelam di dalam kemaksiatan. Iya. Cara untuk menyelamatkan agar kita tidak terus-menerus dalam kemaksiatan, tinggalkan. Betul. Tinggalkan. Maka di sini disebutkan tidak saja la'iban, tetapi ada juga walahwan. Dan yang ketiga, waghorrot humul hayatud dunya. Jadi bukan saja agama itu sebagai main-main. Terkadang juga ada juga orang yang menjadikan agama itu menjadi senda gurau. Yeah. Dan yang ketiga, mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Yeah. Waghorrot humul hayatud dunya ini menarik untuk kita kaji lebih jauh nih Ustaz Ardiansyah. Betul. Karena kalau kita melihat waghorrot humul hayatud dunya inilah yang sekarang ini semakin jelas kita lihat. Mm-hmm. Di mana stratifikasi masyarakat itu dilihat dari kesuksesannya dalam masalah harta. Iya. Kemuliaan seseorang itu diukur dari karena dia memiliki ini dan itu, atau jabatan yang dia miliki ini dan itu. Dan ketika jabatan itu sudah hilang daripada dirinya, maka kemuliaan itu pun hilang. Ini termasuk daripada wagharratuhumul hayatud dunya. Dan mereka menjadikan harta itu sebagai segala-galanya. Dia mampu meninggalkan sholat hanya gara-gara untuk mengejar rupiah. Dia mampu meninggalkan sholat hanya gara-gara alasannya rapat. Gitu. Rapat ini tidak bisa ditunda. Nanti kalau ditunda akan hilang lagi buah-buah pikiran yang ada sekarang ini. Ini kan ya Allah, betapa naifnya manusia itu, seakan-akan dia mengukur kekuasaan Allah kan begitu. Hanya gara-gara masalah rapat. Dan contoh-contoh yang lain di mana manusia mampu untuk mentakhir ya, mentakjil apanya kegiatan sholatnya daripada kegiatan duniawiyahnya. Jadi menariknya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan wa ghorrot humul hayatud dunya. Jadi manusia ini menjadi objek dan subjeknya adalah al-hayatud dunya. Iya, betul. Kita ditipu oleh dunia, bukan kita menipu dunia. Nah, kita tergoda oleh dunia, sementara dunia tidak menggoda. Sementara dunia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ditipu oleh dunia, ini merupakan suatu penghinaan bagi diri manusia itu sendiri. Karena apa? Karena kita telah menjadikan tujuan hidup ini sesuatu yang semu. Ketika dunia menipu dan tipuan dunia ini menjadi tujuan hidup kita, ini kan sudah salah. Orang atau makhluk yang menipu kita itu yang kita gandrungi. Iya. Nah, itu kan sudah merupakan salah tujuan hidup. Dan bisa dikatakan juga Ustaz adalah kebodohan di atas kebodohan kan, iya, begitu. Karena apa? Karena kita bersandar kepada sandaran yang itu kita tahu bahwa itu sangat lemah, iya, begitu. Sangat kita lapu, berharap ya kepada sesuatu yang tidak menjanjikan suatu harapan apapun. Nah, kalau kita lihat dengan dunia ini kan seperti itu. Ya, betapa banyak orang yang memiliki harta berlimpah ruah, tetapi ketika dia sakit tidak ada satu obat pun yang mampu menyembuhkannya. Begitu, tidak ada satu hipotesa dokter pun yang benar untuk mengetahui apa sebenarnya penyakit yang dia derita. Karena apa? Hmm. Karena itu tadi, ternyata dunia ini tidaklah menjamin. Yeah. Ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan tentang kehidupan dunia ini. Ya, yahsabu anna ma lahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah. Ada orang-orang kaya itu mengira bahwa hartanya itu adalah segala-galanya, bahwa hartanya itu nanti mampu menyelamatkan dia dari penyakit, mampu memberikan dia kesenangan. Betapa banyak orang yang kaya itu malah hidupnya menjadi lebih susah daripada orang susah yang kelihatan itu sendiri. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya, ya, bagaimanapun kita ketahui ya Ustaz ya, bahwa Allah itu sangat sayang dan cinta kepada hambanya. Maka Allah mengatakan wadzakir bi. Nah, ingatkan. Subhanallah, ini bagaimana Ustaz? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala sudah seakan-akan di awal memberikan peringatan, ya, begitu keras dan tegas, tetapi ketika masuk kepada wadzakir bihi antu besala nafsum bima kasabat, ini kan seakan-akan kembali lagi kendor gitu Ustaz ya. Ya. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu teguran yang kasih dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, supaya itulah menariknya ketika kita mengkaji Al-Qur'anul Karim satu ayat satu hari ini, supaya kita tahu tujuan hidup ini apa sebenarnya. Iya. Ingatkan bahwa dunia itu bukanlah tujuan hidup. Dunia itu adalah sarana untuk meraih tujuan hidup sebenarnya, yaitu surga atau bertemu dengan Allah untuk mencapai ridhonya. Jadi di sini Allah mengatakan ingatkan bahwa ada satu masa nanti tidak saja kita bertemu dengan surga, di samping surga ada juga neraka, di samping surga dan neraka ada juga namanya perhitungan, yaumul mahsyar. Pada waktu yaumul mahsyar, di sini Allah berkata, pada yaumul mahsyar nanti tidak akan bermanfaat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'a, tidak akan ada bermanfaat pelindung dan syafaat selain dari Allah. Di situ juga ditambah wa in ta'dil kulla adlin la yu'khaz minha, apabila kita memberi tebusan maka tidak akan ada manfaat tebusan itu karena tidak ada yang mau mengambilnya. Jadi di sini ada tiga kategori. Sebelumnya Allah mengatakan antub salanab sumbi maka sabat laisa laha min dunillah, disebutkan Allah bagaimana tadi, peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumus ke neraka karena perbuatannya sendiri. Jadi sini ada neraka, ada yaumul mahsyar, tempat perhitungan, di mana pada waktu perhitungan itu syafaat tidak bermanfaat, tembusan tidak bermanfaat, pelindung tidak bermanfaat, ada tiga hal yang tidak bermanfaat, kecuali dengan izin Allah. Karena ada juga orang yang mengatakan Ustaz Ardiansyah, tidak ada syafaat di akhirat. Sementara di sini mengatakan ada syafaat dengan izin Allah. Tidak ada syafaat dengan izin Allah. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, kalau berbicara tentang syafaat ini kan karena ada rasa alergi Ustaz terhadap orang-orang yang mengawali ceramahnya dengan marilah kita membaca selawat dan salam kepada Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Begitu. Ini banyak orang yang alergi dengan seperti ini karena menganggap itu bahagian daripada bid'ah, begitu. Padahal sebenarnya bahwa syafaat itu bukan hanya dimiliki oleh, artinya yang memberikan keselamatan itu ada beberapa tingkatan kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah syafi', kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki syafaat uzma dan sughra, dan manusia juga secara umum ada mendapatkan syafaat itu tadi. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh, dan dia berjihad itu karena Allah. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia dapat memberikan syafaat kepada 70 dari anggota keluarganya, kan luar biasa. Dan ini hadisnya sahih. Sahih, iya, begitu. Jadi kata-kata syafaat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan syafaat. Ya, kalau di dunia ini saja orang dapat menggaransi, ya, memberikan jaminan kepada orang lain. Ya, sayalah yang menjadi menjaminnya. Dia tidak akan lari ke luar negeri misalnya. Ya, orang itu bisa selamat. Ya, dari... tapi ada alasan mereka la taziru waziratu wizra ukhra. Itu betul. Bagaimana itu, Ustaz? Iya, kata-kata wala taziru waziratu wizra ukhra itu adalah dalam permasalahan ketika dia melakukan dosa-dosa yang itu berkaitan dengan urusan pribadinya. Begitu. Namun ayat ini kan am sifatnya, harus ditakhsis dengan ayat-ayat yang bisa menjadi mukhassis, begitu. Sama statusnya kayak kata Ustaz Ardiansyah di awal juga, Kalaulah misalnya orang memang betul-betul salah dan dia memang bersalah, tetapi kesalahan itu kan bisa diberi kelonggaran dengan namanya garasi, amnesti, atau tadi apa namanya jaminan gitu. Maka di sini pun disebutkan ada waliun, ada pelindung, syafi'un, ada memberi syafaat, adlun, ada tebusan. Itu bisa terlaku di dunia, tetapi di akhirat bisa berlaku kalau Allah mengizinkan. Tentu jadi itu. Maka di sini ada kata-kata min dunillah ini tetap saja dengan izin Allah. Ulaika allazina ubsilu bima kasabu, dan kemudian di akhir juga disebutkan bahwa dunia ini walaupun yang kita raih dan kita mendapatkan kenikmatannya, kalau akhirnya harus masuk neraka, maka itu adalah kerugian dalam transaksi. Maka di sini Allah mengatakan lahum syarabum min hamimin wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Ketika seorang itu kafir, maka ingatlah bagi mereka nanti di akhirat minuman dari air yang sedang mendidih, azab yang pedih disebabkan karena kekafiran mereka. Ini merupakan suatu hal yang tidak kita inginkan, karena azab di akhirat kekal adanya, sementara nikmat di dunia bersifat temporal dan sementara. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih banyak. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.